بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العظيم سورة العنكبوت ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Terima kasih pada saudara pengerusi yang dihormati, yang berhormat. Yang berhormat saudara Azmin Ali, yang berhormat Puan Zuraidah, yang berhormat Tuan Haji Syari, tuan-tuan nazir dan ahli-ahli jawatan kuasa, ustaz-ustaz, tuan-tuan imam, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pun rasa macam duduk di Mekah. Ya. Oh, seronok tuan-tuan, kena tiap-tiap hari macam-macam ni seronok. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dah dengar alunan bacaan Quran di dalam solat kita tadi. Mudah-mudahan perasaan kegembiraan kita bila kita dengar bacaan Quran dikumandangkan, kenikmatan, kelazatan yang kita dengar itu dapat memberikan sesuatu manfaat dan barakah kepada kita. Kerana kelebihan Al-Quran ni tuan-tuan menenangkan jiwa. Siapa yang dengar Quran tu tak tenang tu, tak tahu nak kata apa. Orang ni kalau ada masalah dengar Quran hilang masalah. Tetapi kalau dia dengar Quran jadi banyak masalah, adalah benda tak betul orang tu. Sebab Al-Quran ini menjadi sakinah, menjadikan diturunkan sebagai ubat kepada kita. Ubat jiwa, ubat anggota badan, ubat zahir dan ubat batin. Jangan kita hanya anggap Quran ini hanya untuk bacaan semata-mata dalam Quran saja. Dia juga merupakan ubat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa' wa rahmah. Dia diturunkan sebagai syifa', sebagai ubat dan sebagai rahmat. Dan ubat itu bukan sekadar ubat yang berpenyakit. Bukan sekadar penyakit sesemua babi, sesemua apa ini, tidak. Penyakit dalam kehidupan ini banyak. Penyakit ketidaktenangan, penyakit juga. Ekonomi meleset, penyakit juga. Gula tak ada, penyakit juga. Itu pun dikira penyakit juga. Benda yang menyusahkan orang dipanggil sebagai penyakit lah. Maka apa benda penyakit? Rujukkan dia ialah Al-Quran. Syifa dan rahmat dan sebagai satu tanda kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ni saya akan menyentuh tentang ujian. Kelebihan-kelebihan ujian yang Allah Taala nak bagi kepada kita. Faedah-faedah ujian. Sebab hari ini kita tiap-tiap hari diuji. Yang berhormat saudara Azmin ada ujian dia. Tok Imam pun ada ujian dia. Ustaz Kazim pun ada ujian dia. Masing-masing ikut kepada kaedah masing-masing. Berbeza manusia, berbeza ujian. Makin tinggi iman seseorang, makin banyak ujian yang sampai. Sebab tu bila kita datang ujian, jangan susah hati. Ada orang bila datang ujian, dia susah hati. Dia tak boleh terima. Malah dia marah. Dia maki hamun. Dia tak seronok bila ujian datang. Sedangkan ujian-ujian itu ada sebabnya. Di antara yang saya sebutkan tadi dalam surah Al-Ankabut pada ayat yang kedua dan yang ketiga, Allah Taala kata sesungguhnya walaqad fatannal ladzina min qablihim, sesungguhnya telah diuji orang-orang sebelum daripada mereka. Falaya'lamannallahu alladhina sadaqu, supaya Tuhan kenal mana dia orang yang benar dan mana dia kah orang-orang yang dusta. Sebenarnya orang yang mendapat ujian itu adalah berada di dalam kasih sayang Allah. Allah nak tengok orang ni orang baik atau orang yang benar, atau orang jahat atau orang yang penipu. Allah nak tengok di mana kedudukan kita itu. Jadi bila kita faham apa itu ujian dan kita belajar pula apakah faedah-faedah ujian, mudah-mudahan bila kita ditimpa dengan ujian, dia akan menjadi satu kekuatan kepada kita. Bukan menjadi satu benda yang merosakkan akidah. Sebab ada orang yang datang jumpa saya baru lepas buat cubaan bunuh diri. Mak dia bawa, bapak dia bawa, anak saya ni ustaz tolong nasihat sekejap. Baru buat cubaan bunuh diri, minum klorok. dia tak tahan pada ujian, kelorok diminumnya. Ha, ini pun penyakit juga. Banyak lagi boleh diminum lecikang, soya bean. Yang kata minum kelorok buat apa? Ha, ini penyakit manusia. Ini bila dah tak tahan ujian, dia buat tuan-tuan. Yang bukan-bukan dia buat. Ha, jadi yang malam ni kita nak sentuh pada tuan-tuan. Mudah-mudahan bila datang ujian pada kita, kita tak lemah semangat. Malah kita makin kuat. Yang pertama, apakah faedah ujian? Faedah ujian yang pertama, apabila tuan-tuan berjaya mengharungi ujian, tuan-tuan akan dapat merasai indahnya nikmat kemenangan. Setelah susah payah, berhempah pula, macam-macam ujian sampai pada kita. Sakitnya, seksanya, anak isteri terseksa, kaum keluarga terseksa, apatah lagi tubuh badan terseksa. Allah Ta'ala bagi ujian. Tuan-tuan berada di dalam mana pun, tuan-tuan mesti dapat ujian. Kalau tuan-tuan berada dalam bidang politik, ujian dalam bidang politik. Kalau tak berani nak menghadapi ujian politik, jangan masuk diri dalam politik. Pergi buat kerja lain. Jual tiket buat ekspres ke apa-apa lagi untung. Tak ada masalah. Habis-habis kuat yang kerja JPG je. Tu je. Kalau nak cakap soal politik, mihnah, tohmah, fitnah, kena hadapi. Bila kita dah berjaya mengharungi ujian-ujian tadi, baru tuan-tuan akan rasa nikmatnya ujian itu. Bila tuan-tuan beroleh kemenangan. Masalahnya ustaz, saya ni tak menang-menang ustaz ni, masalah ni. Udah 7-1 dah ustaz ni, masalah saya ni. Nak buat macam mana? Kena cek balik lah. Dah tahu tak boleh menang, yang kata lawan buat apa? Duduk diam-diam. Sebab tu masalah kita ni, nak bersilat dengan orang, tak ukur kekuatan kita. Bila kalah pening kepala kita. Siapa suruh ngajak silap? Jadi tuan-tuan kita kena faham. Dalam konteks politik, ada ujian untuk politik. Dalam konteks nak membangunkan masyarakat, banyak ujian untuk membangunkan masyarakat. Jatuh kuasa nak membangunkan masyarakat, seksa tuan-tuan. Ni nak buat program, seksa. Bukan semua orang setuju. Tak setuju ramai. Apa nak panggil tazkirah perdana-perdana apa? Tazkirah perdananya. Oh dah marah tuan-tuan. Lantaklah tuan-tuan. Buat aja. Bila tengok ramainya manusia datang, hilang perasaan tadi. Baru kita rasa, Allah, saya tuan-tuan tahu tak saya parking tahu nak. Ni hujung. Tawakal Allah lah kereta saya lah tuan-tuan. Tuan-tuan tak apalah. Masuk tepi-tepi ni tak apa. Nuh, saya hujung sana tu. Kalau tuan-tuan balik tak lagi kereta yang hujung tu, saya punya lah tu. Punya ramainya manusia. Bila kita berjaya buat program macam ini, baru kita rasa seronoknya. Tanya kepada pihak penganjur, majlis bandaran ke, majlis perbandaran ke, ahli majlis ke, tanya Zainul ke, Nazir ke, tanya AJK ke. Apa perasaan sekarang? Perasaan dia tak ada letih. Perasaan dia hilang penat. Perasaan dia hilang segala-gala. Yang seronok ialah seronok saja. Daripada sembahyang rasa seronok. Kehadiran YB pun penuh. Kehadiran orang ramai pun penuh. Ustaz Kazim pun datang. Tidak ada lagi perasaan yang lain. Melainkan satu perasaan seronok. Inilah dipanggil indahnya. Sopalah tadi kita diuji dengan puasa. Puasa. Kita diuji daripada subuh tak boleh makan. Tak boleh makan tuan-tuan subuh. Ay, daripada subuh sampai 7.22 tadi. Bila 7.22 baru kita boleh makan. Apa perasaan tuan-tuan bila tuan-tuan makan tadi? Free pula. Lagi senang lah tuan-tuan. Free pula. Lagi sedap lah. Kalau bayar tu boleh gagah jugalah. Ini masalah dia free. Allahu Akbar. Ya, ubah kereta. WLN 372, Mercedes Benz menghalang laluan keluar. Ha, ni kompong bukan saya punya. WLN 372, minta tolong ubah kenderaan tuan-tuan. Tuan sebab mengubah menghalang laluan. Tuan-tuan, macam kita sambut puasa dan kita buka puasa, tuan-tuan rasa apa? Saya rasa seronok. Tak tahu kalau tuan-tuan tak seronok. Seronok tuan-tuan. Itu yang pegang kurma pukul 7. 7.22 baru azan. Dia pukul 7 dah pegang dah menu. Sabarlah tuan-tuan. Dia asyik tu imam azan, ngap je. Asyik A je, ha, sudah tuan-tuan. Buatnya tu bila tu tersilap sebut A. Cubaan 1-2. Cubaan. Hamba Allah dah makan. Kita buat siapa yang jadi macam tu? Sebab kita rasa seronok, seronok. Tadi saya buka puasa tadi satu tempat. Allah, ada orang belanja tadi. Tak apa, alhamdulillah. Seronok tuan-tuan. Sebab saya belanja. Seronok yang kedua, depan mata saya tuan-tuan. Belaga hari, nak bertembung dengan dia. Pakai skirt. Kalau skirt tutup lutut tu boleh gagah lagi. Ini je, panjang sikit pada sepindah. Menung saya tuan-tuan. Astagfirullahaladzim. Tak tengok depan mata. Tengok habislah separuh puasa aku. Duduk balik saya atas meja. Allah tak kursi, tak jadi aku. Pakai skirt tuan-tuan. Ni yang bapak dia pakai soban. Bapak katuk saya, wallahu a'lam. Elok dia makan-makan semayang tuan-tuan. Buat telekong, elok dia semayang dalam bilik semayang tu. Sekut-sekut pun semayang tuan-tuan. Ay, ngumpat saya ni. Tapi nak cerita tuan-tuan, puasa-puasa juga, aurat tak dijaga. Allahu Akbar. Kesian kita ni tuan-tuan. Abang-abang, uncle-uncle yang ada anak dara macam itu, suruhlah tutup aurat. Kita ni berkepiah, kita ni bersongkok, berserban, main buka puasa dengan anak cucu. Tiba-tiba anak cucu pakai skirt tak cantik tuan-tuan. Sekali lagi saya tegur, marah mula. Bapak I pun tak tegur, you nak tegur I. Husband I pun tak tegur I, you nak tegur. Habib I pun tak tegur, you nak tegur I pula. Ini penyakit kita sekarang ni. Datuk saya pun tak tegur, you pandai-pandai nak tegur saya. Ini penyakit kita. Daripada orang lain tegur, baik kita tegur dulu tuan-tuan. Sebab bila orang lain tegur, kita marah. Baik tuan-tuan, indahnya kemenangan itu bila tuan-tuan berjaya. Supaya kita berada di tanah Arafah, di padang Arafah. Apa yang tuan-tuan rasa bila tuan-tuan wukuf? Krosos 3 bulan nak pergi haji. Kumpul duit, asal kumpul duit, anak minta. Asal ni anak minta, kumpul duit. Punya seksa nak pergi haji tu. Yang motong getah berpuluh-puluh tahun baru boleh dapat 10 ribu nak pergi haji. Yang kerja jual besi buruk lagi lah tuan-tuan. Baru ni saya jumpa dengan seorang pencari besi buruk, termasuk pencari besi baru. Sekarang ni harga besi naik balik, jaga-jagalah tuan-tuan. Dulu harga besi turun, sekarang naik balik. Tak lama lebur lah kepala paik tuan-tuan. Berjaga-jagalah tuan-tuan. Punya teruk nak jaga besi, nak jual besi, nak cari besi, nak pergi haji. Kemudian kursus. Kemudian bersesak-sesak. Makan bersesak-sesak. Semayang bersesak-sesak. Sa'i tawaf bersesak-sesak. Naik bah berinyut-rinyut. Tidur pun di atas kemah dalam keadaan bersesak-sesak. Tiba-tiba bila sampai satu petang, hari wukuf, apa yang tuan-tuan rasa? Tidak ada benda lain yang tuan-tuan rasa melainkan satu perasaan yang seronok sangat. Ketenangan yang seronok sangat. Air mata ni mesti bercucuk. Tak tahulah siapa-siapa yang tak menangis bila duduk di padang Arafah. Tak tahu. Dia tengok orang yang menangis. Kenapa menangis? Dia tanya kita pula. Allahu a'lam, tak tahu nak jawab apa tuan-tuan. Entahlah, aku suka kamu pula. Tidak ada perasaan yang lain merasa, melainkan kita rasa kerdilnya depan Tuhan. Dan itu adalah kemuncak kehidupan. Tuan-tuan dapat ubena rumah banglo 4 tingkat. Belum tentu lagi sama dengan duduk di atas Bukit Arafah. Tuan-tuan boleh beli kereta besar-besar, seronoknya mandu kereta yang besar. Belum tentu dapat rasa macam mana seronoknya bila duduk di padang Arafah. Walaupun jambannya berkongsi, tandasnya berkongsi. Tidak ada tempat yang seronok di Arafah. Melainkan berdebu, semut dan sebagainya. Tetapi tetap kita rasa seronok. Sebab apa? Kita telah menang dalam mengharungi ujian. Supalah dengan adik-adik kita ni pelajar tahfiz. 3 tahun duk hafal Quran. Tidur tak cukup. Main tak boleh. Mengorak tak boleh. Makan kari kepala ikan tak boleh. 3 tahun duk hafal Quran. Hari ini tamat 30 juzuk. Barakallah, seronoknya. Tuhan saja yang tahu macam mana seronoknya hafal Quran 30 juzuk. Ya adik-adik hafal Quran di sini, ustaz-ustaz baik-baik. Ustaz Rawi, Ustaz Zuhir, baik-baik belaka. Belum lagi hafal Quran di Pakistan. Di Pakistan pergi dan tengoklah. Tiap-tiap hari kena balon. Salah pun kena, betul pun kena. Punya teruknya tuan-tuan ustaz tu. Mahat tafiz di Pakistan. Silap sikit je penyepak tuan-tuan. Penyepak saya tak puas lagi halus jari saya. Kena penyepak Pakistan. bergegar ni tuan-tuan. Saya hari ini malulah tuan-tuan. Pakistan berjaya melayakkan diri dalam kejohanan golf dunia. Menewaskan Malaysia. Pakistan ni padang golf ada ke? Itu yang saya menung, ada padang golf di Pakistan. Demo yang tak ada padang golf pun boleh masuk piala dunia tuan-tuan. Malaysia ni asal jumpa padang golf, asal bandar golf jumpa. Tak boleh pergi. Ada apa benda kita ni tuan-tuan? Stadium berpuluh-puluh ribu punya per stadium. Kalah saja. Dengan Laos kalah tu saya boleh terima lagi. Dengan Palestin pun kalah tuan-tuan. Tak ke? Tak munasabah tuan-tuan. Itu nama dia munasrawak. Dia tak munasabah ni. Adik-adik yang hafal Quran di Pakistan, ustaz nak bagi tahu. Betul pun kena, salah pun kena. Sahabat saya tak pernah salah. Asyik hafal Quran dapat. Asyik tebuk mana-mana ayat dapat. Tapi tetap kena penampah. Tamat je, khatam dah 30 juzuk. Dia suruh kali belakang. Kali belakang. Dia ambil tangan dia, pedemuk di belakang. Menggeliat kawan. Dia tanya pada ustaz dia, kenapa pukul? Barakallah. Jalan. Ambil barakah. Tuan-tuan, kalau kita sikura. Saya tanya pada satu ustaz Pakistan. Kenapa perlu pukul orang hafal Quran? Dia kata, Syekh, orang Pakistan ni, dia masak kari, masak nasi, masak lauk dalam dapur. Dalam periuk tanah. Periuk tanah tu, cuba tuan-tuan tengok. Ingat senang kan nak uli dah. Kena penyit, kena uli macam-macam, kena tepuk-tepuk macam roti canai tu. Kemudian kena bakar, kena jemur, baru boleh pakai. Barulah periuk tadi boleh dimasak bagi makan kepada ramai manusia. Macam itulah orang yang hafal Quran. Kena pukul, kena sepak, kena terajang. Bila dah habis nanti, barulah dia boleh mengajar pada orang. Dia buat orang macam periuk tanah tuan-tuan. Jadi siapa yang nak jadi periuk tanah, pilah Pakistan. Itu kaedah mereka. Tapi yang pentingnya apa? Bila dah habis tamat, baru kita rasa nikmatnya kesusahan yang Allah Ta'ala bagi. Nikmatnya ujian yang Allah Ta'ala bagi. Serupalah orang perempuan. Orang perempuan berapa banyak ujian yang Allah Ta'ala bagi. Mengandung salah, tak mengandung salah, kahwin salah, tak kahwin pun salah. Itulah nasib orang perempuan. Kahwin cepat pun salah. Anak dia yang mana? Yang nak kahwin tu anak dia yang mana? Yang habis SPM tu. Yang bawah dia periksa tu. Muda gila. Tak tahulah gatal gamaknya. Kahwin awal pun salah. Dia katanya gatal budak tu. Kahwin lambat lagi orang kata. Tak kahwin lagi ke? Ish, mana ada. Dekat 50 dah tu. Agak-agak milik gamak ya. Mungkinlah lambat. Kalau kahwin, hantaran murah pun orang kata. Berapa hantaran anak dia? 1,000. Murah gila. Takkan 1,000 je. Mesti ada apa-apa kan? Kata dia. Bila letak mahal pun orang kata juga berapa hantaran dia? 20,000. Mahal gila. Nampak? Macam jual anak pula ya nampak? Bila beranak mengandung orang kata juga. Isteri dia mana? Isteri dia sarah 2 hari nak bersalin. Ya Allah. Rasanya baru je bersalin kan? Datang balik. Bila tak mengandung langsung pun orang kata juga. Tak ada anak ke? Tak ada. Dari 15 tahun kahwin. Tak ada anak. Mandul gamak dia. Itulah nasib orang perempuan tuan-tuan. Kesian benar dia tuan-tuan. Sebab tu orang perempuan ni pahala besar. Masuk syurga pun senang. Semayang. Puasa. Jaga faraj. Taat pada suami. Pilihlah mana-mana pintu syurga yang nak masuk. Semayang. Puasa. Jaga faraj. Taat pada suami. Dah. Senanglah orang perempuan masuk syurga. Senang. Sebab apa senang? Sebab pahalanya banyak. Tetapi nak buat benda empat tu lah yang susah. Semayang senang. Orang perempuan semayang tu. Pergi hujung sana tu. Orang perempuan semayang boleh buat. Mereka walaupun bertelekung, anak telekung, mak telekung, bapak telekung. Tapi tetap mereka semayang. Orang lelaki-lelaki. Kepiah tak pakai. Baju pagoda je pakai. Boleh tak kita sembahyang macam orang perempuan tuan-tuan? Demo boleh buat sembahyang bagi orang perempuan, tak ada masalah. Kalau tak ada aircon pun dengan orang dia sembahyang. Puasa orang perempuan paling kuat puasa. Hari raya puasa pun puasa. Kaleha makanlah lemang, kaleha puasa tadi. Hai, hari raya pertama pun puasa. Cari pahala lebih kita dia. Tak sihat orang tua ni. Hari raya pun puasa ni. Punya rajin ni puasa. Puasa 6 ni orang perempuan habis dulu. Orang lelaki tak habis lagi. Open sana, haus sini, haus sana, open sini. Demo dah habis dah. Raya kedua start puasa Syawal dah. InsyaAllah senang. Jaga kemaluan. Orang perempuan insyaAllah dia tak curang, dia tak zina. Dia taat pada suami dia. Dah ada suami dia, itulah rupa dia. Segak ke tak segak, itulah suami dia. Halus tak halus suami dia, itulah suami dia. Suami dia kecil je, 5 kaki. Dia 6 kaki, itulah suami dia. Boleh bubur celah ketiak suami dia. Tetap itulah suami aku. Kecil je suami dia tuan-tuan. Bila naik motor tu, kita duduk di belakang. Tengok isteri dia, macam isteri dia seorang. Bila kita potong, baru tahu ada suami dia. Tapi orang laki-laki belum tentu lagi tuan-tuan. Kadang-kadang isteri dah cantik di rumah dah, nampak yang lain pula. Isteri tu punya setia di rumah dah, panjang je mata dia. Kadang-kadang suami dia mati, kita dah ngorak isteri dia. Nampak tak tuan-tuan? Kadang-kadang baru bercerai 30 hari. Dah kahwin lain. Ni tak ada kena-mengena dengan siapa. Ini cerita je tuan-tuan. Jangan tuan-tuan salah faham lah. Kadang-kadang suami dia baru mati. Dah kita ngorak dia dah. Sebab tu akak-akak bila suami mati, janganlah menangis sangat. Kadang-kadang bila mayat suami sedang di kapal menangis. Abang, siapa nak jaga kita? Anak ramai abang mati pula. Jadi saya hidup semati. Kenapa abang mati dulu? Sampai hati abang pergi tinggalkan kami. Siapa nak jaga saya abang? Tu imam sambil duduk bukikan kapan? Saya ada, tak apa. Tapi bukan imam sini lah. Imam sini insyaAllah. Okay. Ni cerita di Afrika ni. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada kita, seorang ibu, seorang isteri, bila Allah Ta'ala uji kepada dia, susahnya jadi isteri, bila dia tengok anak-anak dia makan, Allahu Akbar. Hasil masakan dia, hasil basuh tangan dia, hasil tangan dia, air tangan dia yang dia masak pada anak-anak dia, bila dia tengok anak dia hirup sup sampai habis, keletihan dia masak hilang. Dia tengok suami dia makan sampai pinggan tu boleh buat zigzag, punya habis licin. Letih isteri tadi hilang. Indahnya, nikmatnya, saya bangkit sahur pukul 3:30 ustaz. Saya masak ustaz, tumbuk sambal. Rumah saya rumah flat ustaz. Tingkat atas saya tu tingkat 14 lagi ustaz. Tingkat 14 macam pernah dengar je. Bergegar rumah ustaz, saya tumbuk sambal ustaz. Tiba-tiba suami saya makan habis ustaz. Alhamdulillah. Itulah nikmat. Serupalah abang-abang kerja daripada pagi sampai petang. Bawa beras, kampit. Gula 2 kilo je. Hak sekarang 2 kilo je. Anak tuan-tuan makan beras, makan gula, makan lauk. Apa yang tuan-tuan rasa bila anak tuan-tuan makan? Tidak ada perasaan yang lain. Melainkan seronoknya dalam hati. Rezeki yang kita cari. Allah bagi rezeki. Anak-anak kita makan. Alhamdulillah. Inilah dipanggil sebagai indahnya. Tapi macam saya ustaz, tak ada rasa lah ustaz. Kenapa? Anak tak ada, isteri tak ada. Carilah baru. Pergi kahwin. Udah tua ustaz. Dia kata tua-tua buat apa kahwin? Buat nyemok katil tu ustaz. Saya kata abang Haji, kahwin dulu. Tahulah nak buat apa lepas itu. Kahwinlah dulu. Jangan susah hati. Macam orang perempuan mengandung. Tuan-tuan, Allah kata wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Susahnya orang perempuan mengandung, susah atas susah. Macam bandingan setengah bata 1 bulan ambil ikat di perut. Bulan depan ikat lagi di perut. Bulan depan ambil lagi seketul ikat di perut. Bayangkan 9 bulan nak bawa setengah-setengah bata dikumpul-kumpulkan jadi macam budak yang 9 bulan. Apa perasaan? Susahnya tuan-tuan. Tapi bila seorang ibu melahirkan anak, hilang kesusahan dia. Hilang kesakitan dia. Sakit pun dah. Tak ada ibu yang kita tanya dekat dia, nak anak lagi tak? Nak? Tak ada yang jawab, tak nak dah, cukup dah, sakit. Itu hari pertama je salin. Sakit ke salin non? Haa, udahlah, tak nak lah, tak nak. Tuan-tuan tunggulah, tahun depan beranak lagi seorang. Bohong je tuan-tuan. Pasal apa? Fitrah. Hilanglah. Lepas-lepas tu dia tengok anak dia gelak, anak dia senyum, dia tengok jari anak dia, dia tengok mata anak dia, dia tengok hidung anak dia, anak dia tu sengih sorang-sorang. Eh, nak anak lagi lah. Nikmat. Kadang-kadang senang-senang je bersalin. Saya kata dah dulu, senang-senang je bersalin. Keluar-keluar troli ya, daripada hospital van tu, keluar-keluar bersalin atas troli tuan-tuan. Punya senangnya bersalin, Masya Allah. Tak payah susah-susah, 4 jam, 5 jam sakit, tak payah. Allah Ta'ala bagi rezeki, senang bersalin. Keluar-keluar ambulans atas troli tu bersalin, depan orang ramai. Pakak duk ambil handphone, ambil gambar tu, prok-prok-prok, ramai tengok. Menangis di dalam bilik bersalin. Kenapalah rajin bersalin sangat, kenapalah senang bersalin. Tak nyempat-nyempat depan orang ramai makcik bersalin. Malu makcik ni. Oi. Biasalah makcik. Yang tahun lepas lagi teruk makcik. Depan pintu pagar dia bersalin makcik. Yang tahun lepas tu pun makcik juga. Dah dua kali dah ni. Itu yang makcik ralat benar rasa tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemuncak kita nak rasa nikmat puasa ni tunggu raya. Raya nanti tuan-tuan seronoknya. Tak boleh makan, boleh makan. Tak boleh ni, boleh. Mana ada orang yang raya tak seronok? Belikan Fazidah Junaid ni. Miskin manusia, miskin kaya semua bergembira. Aku miskin hina. Tu, Nona Asiah punya lagu. Nona Asiah punya lagu, mai Fazidah Junaid buat lagu pula. Dah, anak yatim pun seronok. Sekarang anak yatim mewah apa? YB nu bagi, YB ni bagi, persatuan nu bagi, pertubuhan ni bagi, masjid nu bagi, masjid ni bagi. Mewah apa? Anak yatim pun seronok tuan-tuan. Pasal apa? Pasal Allah jamin orang puasa mesti seronok. Di antara orang yang paling seronok ialah Pak Ali. Sebab dia jual lemang laku. Mesti seronoknya tuan-tuan. Apa masalah kita? Sebab itu bila tuan-tuan menghadapi ujian, tileklah. Lepas ni Tuhan nak bagi senang. Kalau tak senang di dunia, senang dalam kubur. Kalau tak senang dalam kubur, senang di hari kiamat. Sebagai pendakwah, ujian banyak. Saya tuan-tuan, penceramah ni 18 tahun dah. Saya accident 8 kali. Bumbung saya, bumbung kereta saya atas bumbung orang. Kereta saya 4 tayar ke bawah, 4 tayar ke atas, saya ke bawah. Keluar kot cermin, muadah juga. Ujian sebagai penceramah. Tayar pancit, orang langgar belakang, kadang kita langgar orang. Ujian 8 kali aksiden. Itu ujian. Ujian tinggal anak isteri, 2 hari dah tak tengok isteri ni tuan-tuan. Isteri nombor 2 tak jumpa. Isteri nombor 3 langsung saya tak tengok ni tuan-tuan, punya sibuknya. Isteri nombor 4 langsung saya tak pernah pi tengok macam mana keadaan. Nak tengok macam mana tak ada. Sebab mereka kata saya kahwin 2-3. Macam mana tuan-tuan? Nak tengok macam mana? Tak ada. Kadang-kadang ni, kita ni, apa orang cakap, semua kita percaya. Janganlah mudah percaya. Kajilah dulu, tanyalah dulu. Ustaz Kazim tu kamu panggil, buat apa? Buat apa kamu panggil dia tu tak boleh pakai punya ustaz. Terus percaya, terus. Tadi saya sebut di AU4. Abdullah bin Salam, bapa Yahudi. Pendeta Yahudi, orang paling alim Yahudi. Dia dengar di Madinah, di Mekah ada seorang Nabi yang mengaku menjadi Nabi. Abdullah bin Salam ni dengar Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Dia bapa Yahudi, orang rujukan Yahudi, orang paling besar bagi bangsa Yahudi di Madinah. Tetapi bila Nabi Muhammad sampai di Madinah, Abdullah bin Salam pergi duduk depan sekali nak dengar apa Nabi cakap. Nak tengok bagaimana rupa Rasulullah. Dia nak buat penilaian apa yang dia dengar dengan apa yang dia tengok depan biji mata dia, betul ataupun tidak. Kalau seorang Yahudi boleh jumpa, boleh cari, boleh tengok, dapat penjelasan daripada Rasulullah, kita bukan bangsa Yahudi. Kenapa hari ini bila dengar sesuatu cerita terus kita percaya dengan mudahnya? Kata Abdullah bin Salam, aku tengok muka Rasulullah, tidak ada wajah penipu pada muka Rasulullah. Tidak ada wajah penipu pada muka dia. Kemudian aku nak dengar pula apa yang dia cakap. Dan apa yang Nabi cakap, tidak ada sesuatu pun yang menaikkan diri Rasulullah. Melainkan apa yang Nabi cakap itu menaikkan manusia. Empat perkara yang Nabi pesan. Mula-mula sampai di Madinah. Ifsya'us salam. Sebarkan salam. Wa as'imut ta'am. Jamulah makanan. Bagilah makan. Yang keempatnya, wasilul arham. Sambunglah silaturrahim. Dan yang keempat, semayanglah malam. Wasallu wan nasu niyamun. Semayanglah pada waktu orang lain sedang tidur di waktu malam. Empat inilah ucapan Rasulullah ketika mula-mula sampai di Madinah. Kata Abdullah bin Salam, ini bukan manusia biasa. Manusia biasa bila dia bercakap, dia akan menaikkan diri dia. Manusia biasa apabila bercakap, dia akan mengagungkan diri dia. Ini manusia mengajak manusia buat baik. Ini manusia yang benar. Tapi dia tak puas hati selagi mana dia tak dengar suara Rasulullah secara berdepan. Akhirnya dia tanya pada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, aku adalah Abdullah bin Salam. Aku adalah ahli kitab. Aku adalah tok guru orang-orang di Madinah bagi bangsa Yahudi. Aku akan percaya pada kamu melainkan selepas kamu jawab tiga soalan ini. Kalau kamu berjaya menjawabnya, aku beriman dengan kamu wahai Muhammad. Soalan yang pertama, apakah makanan yang pertama ahli-ahli dalam syurga? Mula-mula masuk syurga, ahli syurga makan apa? Yang kedua, aku ingin bertanya kepada kamu wahai Muhammad, apakah sebab seorang anak serupa mukanya dengan seorang ayah? Apa sebab seorang anak mukanya serupa dengan wajah seorang ibu? Dan soalan yang ketiga, aku nak tanya kepada kamu wahai Muhammad, apakah perkara pertama yang menyebabkan berlakunya kiamat? Jawapan ini wahai Muhammad tidak akan orang tahu melainkan dia seorang nabi saja. Ini yang Abdullah bin Salam direct tanya. Nabi Muhammad jawab, kata Rasulullah, makanan pertama ahli syurga dalam syurga ialah memakan hati ikan paus. Betul. 1-0. Pohon beringin dengan ru apa? Ru rendang ke apa agak lupa lah pun. Ru rendang di Terengganu tu. Ha, tuan-tuan. Soalan yang kedua, kenapa anak serupa dengan bapa? Kata Rasulullah, apabila sperma bapa mengatasi sperma ibu, maka anaknya akan jadi macam muka bapa. Apabila sperma ibu melebihi sperma bapa, maka anak macam ibu mukanya. Kata Abdullah bin Salam, betul. 2-0. Yang ketiga, apakah tanda yang pertama, tanda-tanda kiamat yang akan membawa manusia ke hari kiamat? Kata Rasulullah, api akan menghalau manusia pergi kepada mahsyar. Itu yang ketiga. Kata Abdullah bin Salam, 3-0. Terus merumpak agak tangan, terlucut kain terus. Itu cerita Nuh. Cerita apa dulu? Nujum 14. Akhirnya Abdullah bin Salam masuk Islam. Cuba tuan-tuan tengok Yahudi ni. Dia Yahudi, dia orang alim. Bila dia dengar satu cerita, tiga benda dia buat. Dia dengar satu-satu cerita, tiga perkara dia buat. Yang pertama, dia pergi tengok. Yang kedua, dia pergi dengar. Dan yang ketiga, dia pergi soal. Tiga benda ni dia puas hati, baru dia buat. Kita hari ni dengar ya, apa pun tidak. Inilah penyakit kita tuan-tuan. Jadi syak, jadi sangka, jadi buruk sangka. Kita semayang tarawih macam mana kalau buruk sangka dengan orang? Macam mana Allah nak makbulkan doa kita kalau kita busuk hati dengan orang? Macam mana Allah nak angkat semayang kita kalau kita ni busuk hati, syak, tuduh fitnah yang bukan-bukan pada orang? Tambah-tambah kita tuduh pada orang alim. Tuduh pada tok guru yang bukan-bukan. Sebab tu saya sebutkan pagi tadi di Kemensah. Bila wartawan temu ramah saya. Dalam bulan minggu ni tuan-tuan, tak berhenti-berhenti wartawan temu ramah saya. Daripada CNN sampai Al Jazeera, daripada AP, Atlanta pun datang. Oh hebat tuan-tuan, saya kira glamour lah dalam bulan ni. Tuan-tuan tengoklah dalam surat khabar pun ada gambar saya, dalam televisyen pun ada, CNN pun ada, Al Jazeera pun ada. Termasuk satu syarikat, satu televisyen untuk rancangan akhbar, untuk rancangan berita. Mari temu ramah saya. Apa pendapat ustaz tentang kenyataan dot-dot-dot-dot tentang masuk syurga, parti ini masuk syurga, parti ini tak boleh masuk syurga? Saya jawab, saya kata syurga adalah hak Allah. Nak menentukan masuk syurga itu ialah hak Allah. Allah izin kita masuk, Allah tak izin kita tak masuk, bergantung kepada dua syarat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Syurga tak boleh masuk gitu-gitu. Syurga kena ada syarat iman dan amalan. Kalau iman tak betul, akidah tak betul, amalan tak betul, tetap tak boleh masuk syurga. Tetapi kalau dengan rahmat Allah, tetap boleh. Jadi apa rumusan ustaz? Rumusan saya, sempena bulan Ramadan ini, ambil satu ketetapan. Benda-benda macam ni tu salah, duk highlight-highlight, malu ke orang. Kita dua kata-kata macam ni, sudahlah. Yang kedua saya minta, untuk lebih adil, panggil Tok Guru, tanya dia betul-betul. Apa maksud Tok Guru? Lebih kita faham dan lebih selamat daripada fitnah. Lebih memberi keadilan. Itu yang saya minta. Baik ustaz, itu sajalah temu ramah kita. Baik, assalamualaikum. Balik. Tuan-tuan, saya tak cakap. Sebab kita nak bagi faham, jangan sampai satu keadaan kita syak, kita ngumpat. Jangan. Bukan kata dengan Tok Guru aja, siapa-siapa pun. Walaupun dia bukan Tok Guru, dia Tok Gurau sekalipun. Tetap kita tak boleh kata pada dia, tetap kita tak boleh busuk hati dengan dia, tetap kita tak boleh syak dengan dia. Dia berhati-hati tuan-tuan. Kita takut amalan kita ditolak dengan sebab perkataan-perkataan busuk yang keluar daripada mulut kita. Yang kedua, kelebihan faedah. Kelebihan dan faedah ujian. Yang keduanya ialah memperolehi pahala yang besar. Pahala orang yang sakit semayang lebih besar daripada pahala orang sihat semayang. Tu kena faham tu. Dalam semayang fardu, dalam semayang fardu, wajib berdiri bagi orang yang sihat. Siapa yang tak sihat, siapa yang sihat, saja-saja tak nak semayang berdiri, tak sah semayang dia. Orang yang sihat wajib berdiri bila semayang. Melainkan kalau dia sakit, boleh dia duduk. Siapa-siapa yang semayang duduk, sihat saja-saja duduk semayang fardu, batal dan berdosa. Jaga-jaga tuan-tuan. Sebab kadang-kadang dia buat-buat duduk sebab tak nak baca doa. Tok imam masjid yang asal sakit perut, suruh dia jadi imam. Maghrib nanti kamu naik, aku tak dapat ke masjid, sakit betul perut aku. Ini masuk kali ke-16 ni aku ke Jamban ni. Baik, hamba Allah ni pun ganti Tok imam. Habis sembahyang maghrib, satu hamba Allah datang. Tuan, saya cadang nak buat kenduri di rumah, minta tuan baca doa boleh lepas sembahyang Isyak. Doa nak kata tak boleh, malu dah jadi imam. Boleh insyaallah, insyaallah. Doa arwah ke, tahlil ke apa? Tahlil. Ah, sudah. Dia tak hafal doa tahlil tu. Apa jalan aku nak buat? Dia duduk menung kat belakang, kawan dia kata, "Hai, kenapa menung haji? Aku ni tak hafal doa tahlil." Orang tu pula minta baca doa tahlil pula lepas Isyak, macam mana nak buat ni? Apa susah? Nanti sembahyang Isyak kamu duduk. Kenapa duduk? Buat-buatlah sakit. Nanti habis-habis sembahyang Isyak, dia jumpa kamu, cakaplah kamu tak sihat, sakit. Sembahyang pun duduk. Bagus kepala otak kamu ya. Pernah sihat 25%. Sembahyang Isyak, tu imam pun duduk. Padahal dia tak sakit. Rukuk pertama berdiri, rukuk kedua duduk, sakit. Habis-habis sembahyang Isyak, tak dapatlah aku pergi rumah kamu, aku tak sihat pula, sakit kepala ni, pening. Sembahyang tadi pun duduk. Tak apalah Tok Imam, saya faham. Tak sah sembahyang Tok Imam tu. Yang tak sah nombor dua siapa? Yang pernah sihat 25%. Walaupun dia sembahyang berdiri, walaupun dia sembahyang berdiri, Allahu Akbar. Dah duduk dah orang tua tu. Pandai berlakon, nampak. Dia tahu hamba Allah tu, dia pun tak sah. Tetapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan sakit, kalau tuan-tuan sakit, tuan-tuan sembahyang duduk, pahala tuan-tuan samalah dengan pahala orang sembahyang berdiri. Tetapi fadilat orang sembahyang duduk kerana sakit lagi besar. Sebab sakit-sakit pun boleh datang sembahyang. Tuan-tuan hari ini boleh datang sembahyang, tak heran sebab tuan-tuan sihat. Boleh berjalan kaki daripada Jayen sampai ke sini. Sebab sihat. Tapi kalau orang sakit, boleh merangkak datang sembahyang, kan pelik bunyi dia tuan-tuan. Tuan Haji datang, naik apa? Naik apa? Kursi roda lah. Siapa tolak? Sendiri tolak lah. Sendiri sakit sendiri lah tolak. Daripada mana? Daripada jaya tu. Ya Allah, besarnya pahala Tuan Haji. Sebab tu tuan-tuan, bila tuan-tuan sakit, tuan-tuan buat ibadat, kenal enggak? Tiga benda sudah tuan-tuan dapat. Pahala dapat, ganjaran. Pahala dapat, darjat naik, dosa hapus. Tiga benda ni bagi orang yang sakit bila buat ibadat. Yang pertama, pahala dapat. Yang kedua, dosa hapus. Yang ketiga, darjat makin naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu bila kita tengok orang sakit, jangan kutuk. Kita kadang-kadang kutuk orang sakit. Dia sembahyang duduk. Dalam angkat takbir, kita duduk ngata pada dia. Udah tahu duduk, duduklah hujung. Nyusah dengan orang. Apa ni tuan-tuan? Tak khusyuk langsung. Allahu Akbar, budak melangit. Yang pertama buat budak buat apa? Duduk di rumah lah. Sedangkan mak yang bawa budak tu besar pahala dia tuan-tuan. Mak bila datang masjid, bawa anak. Bapak bila datang masjid, bawa anak kunci. Itu beza tu. Anak kunci baik, diam dalam bukit. Tapi anak jahat tuan-tuan. Kejap tarik telekung, kejap main sana. Cubaan untuk mak dia yang bawa anak lagi besar. Maknanya besar lagi pahala isteri. Jangan tuan-tuan faham bila orang perempuan duduk di belakang, pahala dia mengkurang. Tak, mereka besar pahala. Anak kecil ada senangnya ikat kaki anak dengan kaki mak. Cuba tuan-tuan tengok di belakang. Tali apa tu, yung? Ngikat kaki anak, kata dia. Dia ikat dekat kaki dia, dia sambung dekat anak dia. Anak dia berjalan ke mana pun tak boleh, ikat kaki. Kita tak ada ikat kaki. Kadang-kadang tengah ikat, putih pula. Anak aku hilang pula dah, tuan-tuan. Tak khusyuk dia, susah dia. Tapi Allah Ta'ala nak bagi kepada dia banyak pahala. Yang pentingnya, tuan-tuan, ialah khusyuk. Masalah kita hari ini, kita selalu cakap tentang sunnah Nabi, sunnah Nabi. Kalau nak faham sunnah Nabi, kena faham betul-betul. Itu nama dia fiqih aulawiyat. Betul, ada benda sunnah. Ada benda perbuatan. Tapi ada benda lain besar. Kenapa tak nampak yang besar itu? Kita kadang-kadang benda kecil pun jadi masalah. Ini benda selawat. Masjid tuan-tuan tadi tak ada selawat. Dalam radio, semalam saya dengar, hari ini saya tak dengar lagi. Semalam semayang tarawih daripada mana tak tahu, dalam ikim. Tu imam dia, orang Arab. Siap selawat pula tu Arab. Baca bismillah, mana? Selalu imam Mekah, tak ada bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu imam Mekah lah tu. Yang semalam, dia jadi imam di mana kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pula bismillah. Habis-habis salam, fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Elok tu Arab tu. Jadi tuan-tuan, kenapa jadi masalah bacaan selawat? Tak selawat. Aku salah kan? Tak payah kita nak kata benda ni bida'ah ke tak bida'ah. Tak payah cerita. Sebab benda tu di luar sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah. Diam. Tak ada selawat. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh? Diam. Orang sebelah tanya. Tak ada selawat ke? Bidah. Boleh? Tak ada salah apa? Tak apa dan tahu salah nak gaduh. Habis salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Boleh buat untuk diri sendiri. Benda tu dah habis semayang. Tarawih ni dua rakaat je. Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Habis dua rakaat, tak ada semayang dah. Kau hidung boleh, makan boleh, minum boleh, handphone pun boleh. Tuan-tuan, habis-habis semayang, handphone bunyi. Halo? Aha, lagi empat. Ha, tunggu lah kejap, lagi empat. Okey, ha? Okey. Okey, ha? Okey. Pelita, pelita ya. Nasib kena pelita ya. Okey, okey. Lagi empat, sabar, sabar, sabar. Habis sembahyang, tak apa. Kenapa tak kata bida'ah pula? Hantar mesej. Lepas lepas sembahyang lagi empat, sabar ya. Order saya siap. Kari kuala ikan. Dah. Tutup-tutup. Adakah itu bida'ah? Tak ada. Lepas sembahyang. Habis salam, habislah nak buat apa tu pulanglah. yang tak boleh tengah-tengah sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hempun bunyi. Aku memang pencinta wanita. Lagi empat. Ayat tu pompong tuan-tuan. Bukan kata bida'ah dah. Bengong tu. Yang tu barulah bida'ah. Habis-habis mayang. Nak buat selawat boleh. Tak buat selawat boleh. Cuba jadi lapang sikit pemikiran. Apa makna tarawih? Tarawih ialah semayang dua rakaat. Habis-habis salam. Tok imam bangun. Baik, hari ini kita akan baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil qalbi wa mahrul baghi wa hulwanil kain. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, Nabi bersabda, tiga benda yang diharamkan mengambil hasilnya. Yang pertama, upah menjadi penzina. Yang keduanya, upah mengambil menembak anjing, upah membunuh anjing. Dan yang ketiganya ialah upah menjadi bom. Mudah-mudahan kita tak terlibat dalam tiga perkara ini. Kita sambung rakaat yang ketiga dan empat. Silakan. Boleh? Kalau tak nak selawat. Kalau tak nak selawat, baca hadis. Kalau tak nak baca hadis, baca Quran. Tuan-tuan, ada satu ayat Quran yang berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Kalau rasa-rasa tak mau selawat, duduk diam. No. Boleh? Apa pun boleh. Nak selawat? Boleh. Yang tak boleh, dia tengah-tengah sembahyang. Selawat. Itu saja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanal Malikil Ma'bud. Iaitu bau bida'ah. Kompon bida'ah. Bila dah habis sembahyang, lantaklah tuan-tuan nak buat apa. Nak ke tandas, nak ke kereta. Terpulanglah. Macam makcik-makcik di rumah. Habis dua rakaat. Asal lapar pula. Dengan kain telekung, diangkat kain telekung berjalan ke dapur. Dicarinya laksa. Ngak. Boleh makan. Habis-habis makan. Komo. Rakaat ketiga empat. Allahu Akbar. Habis salam. Rasanya ada lagi agak-agak tu. Apa dia agak-agak pula? Apa masalahnya? Tak payahlah tuan-tuan gaduh selawat bida'ah, tak selawat. Setengah tempat, bila buat selawat, orang marah. Bida'ah. Bila tak buat selawat, apa dia tak buat selawat ni? Marah juga. Open lah. Buat bagus, tak buat pun tak apa. Cuba jadi open dalam buat ibadah. Tak. Masalah dia ustaz, Nabi tak buat. Buat apa kita buat? Saya tanya balik. Kalau Nabi tak buat, saya soal kamu pula. Ada ke tidak Nabi larang buat? Ada tak hadis yang melarang buat? Bila Nabi tak buat dan tidak ada larangan buat, hukumnya harus buat. Kalau ada orang di sini yang kata, kenapa buat? Nabi tak buat. Tuan-tuan tanya dia balik. Kemukakan dalil yang kata Nabi larang buat. Tak ada pun Nabi larang buat. Silakan buat. Sebab dia bukan salah. Fadlan minallah, ada zikirnya. Subhanal malikil ma'bud, ada zikirnya. Sebab tu ulama-ulama dulu dia terangkan benda tu, ada dibuat. Tapi kalau tak nak buat, silakan. Jangan bergaduh. Hormat menghormati. Lapang dalam Islam. Luas dalam Islam. Cuma saya nak pesan, bagi yang buat, buat elok-elok. Jangan menjerit-jerit. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa jami'ina wa zulina wa maulana Muhammad. Bila Nabi? Tok Bilal sambil pegang mikrofon. Dia orang jawab salam ke? Entahlah, aku dengar pelan macam bunyi dia. Itu budak-budak yang main di belakang tu. Lambat lagi. Ini pun salah tuan-tuan. Cuba buat elok-elok. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Kan tenang bunyi. Ini tidak. Ma'budna ila ila Allah. La ila ila Allah. Ma'asurna ila. Yang menyanyi tu Ella apa yang akan berhenti di situ. Kalau begitulah rupa dia, baik tu sebuat menyemok je tuan-tuan. Nak buat, buat elok-elok. Benda-benda macam tu tak payahlah nak jadi perselisihan. Buat-buat, tak buat, sudah. Apa salah ni? Saya pergi satu tempat, tuan-tuan. Pengurusi pesan. Tuan-tuan, kita buka puasa ni. Kita mengambil sunnah Nabi SAW, iaitu kita makan kurma dan minum air saja. Nasi yang ada pada tuan-tuan tu kita harap sabar dulu. Selepas maghrib kita akan makan nasi. Kita ambil sunnah Nabi ya. Pakak duk makan kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Lauk depan mata. Nasi tiga warna. Hujan panas. Air dua jenis. Tembikai lagi. Kita tengok hidang sebelah. Apa ayam dia besar? Yang aku kecil. Tuan-tuan makan dua biji kurma, tuan-tuan semayang. Soalan dia, mana yang sunnah? Khusyuk dalam semayang atau makan sebelum semayang? Nampak tuan-tuan? Mana yang Nabi jaga? Khusyuk ke apa? Kalau tuan-tuan tak makan sedangkan nasi sudah dihidang, tuan-tuan semayang maghrib, khusyuk tak khusyuk? Yang sah pertama, saya jamin tak khusyuk. Hari itu 8 sah. Ramai pula hari ini. Cukup ke? Yang tak khusyuk, hak belakang tu yang dekat pintu. Nasib baik aku lambat. Habis-habis semayang ni aku belah dulu. Termasuk yang tak khusyuk ni. Hak bawah mihrab ni. Dia pun tak khusyuk, dia selam berok je. Takkan dia orang tak simpan. Kalau begitu semua tak khusyuk, baik balon. Bila tuan-tuan dah makan, tenang-tenang, 15 minit je tidak dikira melambatkan sembahyang. Bukankah ada satu hadis yang Nabi sebut, kalau makanan sudah terhidang, yang afdalnya makan daripada sembahyang. Walaupun terlepas sembahyang jemaah, kerana yang penting menjaga khusyuk, tuan-tuan rujuk dalam Bahrul Mazi jilid yang kedua. Apabila makanan sudah hidang, apabila waktu sudah masuk, yang mana yang perlu dibuat? Yang perlu dibuat makan terlebih dahulu, barulah sembahyang untuk menjaga hati. Melainkan jika waktunya sudah sikit, lagi 5 minit nak masuk isyak, sembahyang dulu baru makan. Tapi sekarang maghrib awal 7.22, isyak 8.34, 36, silakan makan dulu untuk menjaga hati. Kalau tuan-tuan nak makan selepas maghrib, boleh dengan syarat jangan hidang. Hidangkan kurma dengan air sejuk ya. Lauk-lauk simpan dalam periuk. Lepas maghrib baru hidang. Lebih menjaga hati. Tapi muskilnya tuan-tuan, takut lauk tu orang curi. Ini berlaku di satu masjid di Ipoh. Konon-konon nak semayang, nak makan lepas semayang. Pakat duk kata, lauk tak ada. Orang curi lauk dalam atas van catering tu. Menung, caterer tu menung. Lauk kena curi. Allahu Akbar. Kompon besok dia jual pasal Ramadan. Jadi ni yang tuan-tuan kena faham. Jangan hanya nampak selapis. Tolong nampak 2-3 lapis. Yang penting menjaga hati. Menjaga khusyuk. Kalau nak makan, ini cara dia. Begitu juga bila doa. Setengah tempat, bila azan, dia siap doa panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Fatihah. Siapa suruh baca doa banyak-banyak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam. Lama tuan-tuan. 6 minit setengah doa. Yang afdalnya makan dulu. Sebab tu kalau ada orang yang baca doa banyak-banyak, lantak dia tuan-tuan. Tuan-tuan makan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia cari kurma dia. Mana kurma saya ni? Siapa suruh kau baca? Kena faham betul-betul. Nabi kata sunat mengawalkan buka puasa. 7.22 orang bang makan. Bukan pukul 7 dah buka. Ayah abang belum masuk waktu abang. Semalam kan ustaz tu kata sunat mengawalkan berbuka. Ini belah otak dia. Ada setengah orang dia faham. Selagi dia tak buka, selagi itulah pahala. Ini orang Kuala Kangsar. Dia nak pergi ke Ipoh. Kereta dia rosak dekat terowong. Dia telefon saya pukul 8. Ustaz, ni saya ni. Abang, kereta rosak kan? Di mana ni? Dekat terowong, Ustaz. Rosak pula, Ustaz. Sebelum nak masuk konong, nak masuk terowong tu. Saya ni kira tak makan apa lagi, Ustaz. Duk kira puasa lagi ni. Dah, tak puasa lah. Masuk waktu tadi habis lah. Dah kira saya puasa lagi, Ustaz. Setitik air pun tak habis lagi. Tak minum, Ustaz. Dah. Dah buka puasa lah. Tapi saya tak makan lagi, Ustaz. Walaupun tak makan, tak minum. Bila masuk waktu maghrib, habis dah puasa. Tak ada pahala lah. Tapi, Ustaz, saya tak makan lagi, Ustaz. Makan lah. Masalah dia apa nak makan ustaz, tak ada benda. Ambil air tu minum, air enjin tu minum, air tangki tu. Buatlah apa benda pun, kalau tak minum, tak makan pun dah dikira tidak berpuasa. Air tak ada, apa tak ada, koreklah hidung, saya kata senang. Kenapalah kita ni tak tahu dulu tuan-tuan? Cubalah kita faham fiqh ni satu benda yang sangat luas. Fiqh adalah satu benda yang sangat luas. Serupalah dengan 8 rakaat dan 20 rakaat. Tak payahlah kita nak kata 20 salah, 8 betul, 8 salah, 20 betul. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Yang tak betul yang langsung tak buat. Relax, tak ada semayang tuan-tuan. Tak semayang tarawih abang, tak payah. Abang nak tengok, Chelsea lawan dengan Burnley. Tu, saya turun tadi, Chelsea lawan Burnley. Ramai kata dia tengok ngangak. Siapa tarawih di situ? Tapi kita orang Islam, kena pandang baik. Lepas habis bola, siapa semayang tarawih? Kan semayang tarawih panjang sampai pukul 5, boleh semayang lagi. Cuba kita pandang baik macam itu, kan senang. Ini tidak sambil naik kereta tu. Apa tengok bola tak habis-habis, tarawih tak sembahyang. Astagfirullahalazim. Cuba tengok aku ni sembahyang, bismillah. Itu namanya ujub. Yang depa tu tengok bola 10:45 habislah bola, depa balik rumah, depa sembahyang, pandang baik, depa nak buat 8. Silakan. Nak buat 20, silakan. Yang buat 20 Umar. Takkan kita nak kata Umar tu salah. Umar tu, Nabi kata, termasuk 10 ahli syurga. Dia buat tarawih 20 rakaat. Kita belum ahli syurga. Kenapa kita nak kata 20? Tak betul. Umar tu ahli syurga. Bilal bin Rabah ahli syurga. Abu Bakar, Ali, Osman, Umar ahli syurga. Abdul Rahman bin Auf ahli syurga. Zubair Al-Awam ahli syurga. Mereka ini adalah orang-orang yang dah garanti ahli syurga. Takkan mereka nak buat satu benda yang bercanggah. Tetapi Islam ni dia fleksibel. Buat 8, silakan. Balik rumah sambung. Buat 8, tuan-tuan ada urusan. Buat 8, malam ni ada tazkirah. Buat 8, malam tak ada tazkirah. Malam tak ada kerja apa. Buat 20. Sayyidina Uthman ibnu Affan, 60 rukaan. Nasib baik kita buat 20. Kena kita buat 60, ha tuan-tuan. Tinggal itu imam dengan Tuk Bilal. Itu pun pasal mereka jadi imam. Kalau mereka tak jadi imam, mereka membelah tuan-tuan. Jadi syukurlah 20 pun boleh, 8 pun boleh. Apa masalahnya? Tak salah. Adakah kita lebih alim daripada Umar? Masalah dia, ustaz, saya nak ikut Nabi buat 8. Ha, buatlah 8. Jangan petikai yang 20, biar dia membuat 20. Masalah dia, kita buat 8, kita mengutuk orang. Mengutuk orang tu perbuatan Nabi ke? Kalau nak ikut Nabi, ikut semua. Jangan ikut satu benda, yang lain kita tak ikut. Nabi buat banyak ini, tapi Nabi tak buat itu. Nabi buat 8, tapi Nabi tak pernah kutuk orang. Nabi tak pernah mengumpat orang. Kenapa tak ikut yang itu? Nabi buat 8, tapi semayang 8 rakaat Nabi, berapa jam? Tuan-tuan hanya buat 8, jam tu tak ikut. Tuan-tuan hanya buat 8, surah Nabi tak ikut. Balik tuan-tuan buka kitab ni. Dalam kitab ni pun ada. Ini kitab ditulis oleh Abdullah Al-Qarni. Dia bukan orang Malaysia, dia orang Arab Saudi. Tuan-tuan baca kitab. Satu rakaat Nabi, satu sembahyang malam Nabi, Suratul Baqarah. Ali Imran, An-Nisa, untuk satu rakaat. Satu rukaat. Yang tu kenapa tak tahu? Ini kita nak ikut Nabi. Inna a'tayna bahagi dua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kawsar. Allahu Akbar. Cepat abang buat lapan. Ikut sunnah. Sunnah apa Nabi mana baca inna a'tayna satu ayat. Tapi sah sayang. Tak ada kita kata tak sah pun. Tak ada kita kata bid'ah kamu baca ayat pendek. Tak ada. Janji kamu semayang. Benda sunat. Itu kena faham. Kita hanya berani kata bid'ah pada 20. Pada orang Melayu. Kita berani kata 20 pada orang Melayu. Bid'ah. Bid'ah. Bid'ah. Pasal orang Melayu tu penampor dia kecil. Tuan-tuan ambil orang ni, tuan-tuan bawa pergi Mekah, Pitaja buat umrah bulan Ramadan. Mekah buat 20. Satu rakaat, satu muka. Pi kata dekat tu imam, "Syekh, anta bid'ah. Kullu bid'atun dalalatun." Pasal dia buat 20. "Syekh, anta bid'ah. Mana ada Nabi buat? Mana ada Nabi buat 20? Anta bid'ah." Dia sepak kita bisu tuan-tuan. Tu Arab sepak tuan-tuan, rasa-rasa ubah kali ni tuan-tuan nak kena urut bagi betul balik urat. Tak berani kita. Kita hanya berani sesama kita. Cubalah berlapang dada, buatlah 20, silakan. Dan yang buat 20, tolonglah hormat yang buat 8. Cuba kita tengok 8, menderu balik. Allahu Akbar, yang 8 semua balik. Apa kira dengan Tuhan? Apa? Tengok aku buat 20. Pun ditolak juga, hang ujuk. Biarlah dia buat 8, dia ada hal. Dia nak balik rumah. Malam ni pula cerita Ahmad Albab. Biarlah dia nak balik. Apa masalah kita? Cubalah berlapang dada. Buat 20 pun boleh. Buat 8 pun boleh. Silakan. Nabi Muhammad memang buka puasa dengan kurma dan air. Cuba cari hadis. Lepas Nabi sembahyang maghrib, apa Nabi makan? Kita cuma jumpa hadis. Nabi yang makan masa kurma, minum air, masa buka puasa. Kemudian Nabi sembahyang maghrib. Soalan saya, lepas sembahyang maghrib, Nabi makan apa? Kalau betul nak ikut Nabi, tuan-tuan makan kurma dengan minum air je. Lepas tu jangan makan. Sebab Nabi tak makan benda lain lah tuan-tuan ketika berbuka. Itulah rezeki Nabi. Kurma dan air. Mana ada nasi biryani gam? Ikut betul-betul sunnah Nabi. Kenapa makan nasi lepas maghrib? Lapor. Kata nak ikut Nabi je lah makan. Nabi tak makan. Habis mayang, Nabi terus zikir. Baca Quran. Nabi tak makan nasi dah. Tak ada dah Nabi makan laksa, mi bandung. Tak ada dah tuan-tuan. Sate, air kelapa tak ada dah. Sebab itulah saya minta pada tuan-tuan, tolonglah faham sunnah betul-betul. Dan tolong faham satu benda yang dipanggil sebagai fiqh aulawiyat dalam kehidupan kita. Ada satu benda yang kita kena jaga. Ada satu benda yang kita kena fleksibel. Ada satu benda yang kita kena tolerate. Bila semua ni kita gabungkan sekali, barulah kita nampak indahnya Islam. Ni tazkirah kita malam ni. Nama pun tazkirah, bukan boleh panjang-panjang. Sekarang dah gua apa? Ini pun kadang-kadang ustaz pun tak faham juga. 12 tak habis lagi. Pukul 11 pun tak habis lagi. Ustaz ni apa? Ustaz, tazkirah ni pendek ustaz. Hari ni tazkirah panjang. Bukan salah saya. Tuan-tuan juga tulis tazkirah perdana. Kalau tuan-tuan tulis tazkirah bersama Ustaz Ghazi, betul lah 10.30 saya stop. Tapi tuan-tuan tulis tazkirah perdana. Maknanya mesti ada ekstra sikit perdana tuan-tuan. Kalau setakat 10.30, buat apa tuan-tuan tulis perdana? Itu kena betulkan balik tu. Jangan salahkan saya. Saya tak salah. Tajuk tu salah tuan-tuan. Baik, yang ketiga, ketinggian darjah. Orang yang banyak diuji, bila dia berjaya sabar dengan ujian, Allah tinggikan darjahnya. Allah tinggi darjah tuan-tuan. Manusia ni kalau ditinggikan kita, kadang-kadang manusia tu juga yang menjatuhkan kita. Manusia kalau dia penaik kita, manusia tu juga kadang-kadang akan menjatuhkan kita. Sebab itulah timbulnya gunting dalam lipatan, api dalam sekam, ular dalam semak dan sebagainya. Nak menggambarkan di kalangan kita ini akan ada manusia yang penaik kita, dalam masa yang sama dia menjatuhkan kita. Yang ni yang kita kena jaga betul-betul. Yang menjatuhkan orang agama, kadang-kadang orang agama. Yang menjatuhkan orang politik, bukan orang luar politik, orang dalam politik juga. Yang mencerai-beraikan rumah tangga, kadang-kadang bukan orang luar, keluarga yang menceraikan rumah tangga. Sebab tu dipesan kepada kita, yakin pada Allah, ikhlas kepada Allah, Allah tolong kita. Bila tuan-tuan yakin dengan manusia, manusia tak bantu tuan-tuan. Bukankah tuan-tuan sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah? Dalam awal-awal surah Baqarah tu Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala sebut, "Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhiratihim yuqinun." Yaqin. Berapa banyak hari ni orang yang tak yakin. Tadi saya pergi ziarah satu hamba Allah di Ampang Putri, Ampang Putri tadi petang. Habis kuliah di Kemensah siang tadi. Tengok orang sakit. Saya masuk dalam wad isolasi. Siang tuan-tuan, koma. Mak ni titisan air mata ni duk doa lah, ya Allah, mudah-mudah ya Allah. Sayangnya mak pada anak. Bukankah Nabi dah sebut pada kita, setiap penyakit ada ubat. Dan ubat yang paling mustajab dalam dunia ni kata Rasulullah, habbatus sauda. Berapa ramai yang yakin dengan kata-kata Nabi? Habbatus sauda itu ubat. Kita hari ni yakin dengan doktor lebih daripada Nabi ni. Doktor pula yakin dengan kajian sains dia lebih daripada Nabi ni. Cubalah kita ambil. Tuan-tuan di sini pakar sains. Tuan-tuan di sini ada saintis. Kenapa tak kaji tentang habbatus sauda dan madu lebah? Yang Nabi kata dia adalah ubat kepada segala penyakit. Ada tuan-tuan makan habbatus sauda minggu ni? Hari ni? Semalam? Besok? Ada di rumah tuan-tuan habbatus sauda? Ada yang tanya pula, habbatus sauda tu orang ke apa? Langsung tak pernah dengar tuan-tuan. Macam mana nak timbul iman? Macam mana nak timbul iman? Balik pada asal balik. Sebab itu bila Allah Ta'ala berikan kepada kita satu penyakit, satu wabak, sebenarnya Allah nak test kita. Allah nak naikkan darjat kita. Tuan-tuan di sini miskin. Jangan anggap miskin tuan-tuan itu hina. Bukankah Nabi di hari kiamat akan duduk bersama dengan orang miskin? Jangan tuan-tuan kata bila tuan-tuan itu buta, Allah menghinakan tuan-tuan. Tidak. Bukankah orang yang buta itu tidak ada dosa mata? Hari ini saya yang buka puasa, depan saya, kiri saya, belakang saya, orang pakai skirt yang saya sebutkan tadi. Duk lintah duk ambil buffet dia. Berapa banyak Allah soal mata saya hari. Tapi alangkah buta, alangkah bagusnya tuan-tuan. Pak, tu orang tu pakai skirt, pak. Panjang sikit pada sepeda ya pak. Pak tak nampak. Senang tak tuan-tuan? Senang. Untung nak jadi buta. Tapi janganlah ambil gerpu pula lepas ni. Ini pergi ambil gerpu ni. Lepas dia marah dekat Ahmad Mahmud. Cerita Dr. Ismadi dengan Kasim Selamat. Tu dia. Dr. Ismadi kata apa? Bukankah aku telah mengembalikan penglihatan kau, Kasim Selamat? Aku mengambil isteri kau dan aku kembalikan mata kau. Bukankah itu adil, Kasim Selamat? Ya, memang adil, Dr. Ismadi. Dia masuk, dia kunci pintu, ambil gerpu, tekan. Ini pun bengong juga, Kasim Selamat. Itu kan combi dah ada. Yang duk kisah dengan Sabariah, buat apa? Lantok ke Sabariah. No, combi ada no, duk naik kereta api. Ya Allah. Duk kisah Sabariah juga. Sabariah tu dah jadi bini dia, lantok ke dia lah. Kan combi tu datang dengan Mamak Mahyudin tu. Mamak siapa? Nama Mamak Mahyudin Jelani. Tokey, orkestra, nampak tu. Tu, manis pun tuan-tuan. Kan dia pun datang naik kereta api tanah Melayu datang. Tapi jenis tak sabar. Allah nak naikkan darjat kamu. Allah nak bagi kepada kamu perempuan yang lebih baik daripada isteri kamu. Nama dia Combi. Asal pernah namanya Kan Sumbi. Nama glamour Combi. Tapi manusia ni dia tak mau. Sesuatu benda yang Allah Ta'ala takdirkan hilang pada tuan-tuan, tuan-tuan kena anggap Allah nak ganti lebih baik daripada itu. Selipar tuan-tuan hilang di masjid. Jangan maki. Celaka. Itu yang malas datang tu. Dia mengajak juga sudah hilang kasut aku. Sabar. Orang pinjam. Sabar. Niat sedekah je lah. Pergi kedai depan Jaya tu ada kedai kasut tuan-tuan. Beli. Dengan sebab hilang kasut, rasa kasut bau. Bukankah tu nikmat Allah ganti lebih baik lagi? Motor tuan-tuan hilang. Motor tu tahun 98. Udah 11 tahun. Dengan sebab hilang, besok dapat motor Kris baru. Modena Kris. Sebab tu orang yang baik, kalau hilang motor, dia baca Yasin, ya Allah. Kalau ada rezeki motor tu, pulangkanlah balik, ya Allah. Kalau motor tu dah hilang, tak dapat balik, gantikanlah yang lebih baik daripada itu. Isteri balik langsir berdoa, ya Allah, janganlah jumpa, janganlah jumpa, ya Allah. Dapatlah rasa motor baru. Ni kena faham, Allah nak naikkan darjat. Yang keempat, Allah hendak mengajar pelajaran ibadah yang sangat berharga. Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan kena api. Masak-masak dekat dapur tadi, terbakar tangan. Duk masak-masak-masak baju ni, terbakar api dapur. Tak sedar api itu menyala. Sambil duk tengok anak, jangan tengok TV je, duduk kacau ni. Api ni kena. Terbakar tangan ni, masuk hospital. Allah Ta'ala sebenarnya nak ajar kamu macam mana cara nak tayamum orang sakit. Kalaulah tak sakit, tak belajar tayamum, tuan-tuan. Kalaulah tangan tak terbakar, tak tahu cara nak semayang orang terbakar macam mana. Kalaulah kamu tak sakit, anak kamu pun tak tahu cara-cara nak semayang orang sakit. Dengan sebab mak dia masuk hospital, suami dia pergi tanya dekat ustaz. Ustaz, isteri saya tangan terbakar, macam mana dia nak semayang ustaz? Nak ambil wuduk macam mana ustaz? Doktor kata wuduk tak boleh ambil, debu tayamum pun tak boleh kena ustaz. Jadi macam mana ustaz? Macam mana nak ambil sebuduk ustaz? Kalau gitu ambil belah sini sajalah, yang belah sini tak payah ambil. Okey, so kalau saya dah semayang macam itu, isteri saya dah semayang, tangan belah kanan tak ada wuduk, tak ada tayamum ustaz, bila dia sihat nanti kena kodok lah ustaz. Nampak tak tuan-tuan? Dia mari tanya dah. Dia pun balik pergi cerita kat isteri dia. Kamu tak payah wuduk, tak payah tayamum. Iaitu dimaafkan. Basuh yang elok je. Nak basuh macam mana abang? Tangan belah sini. Udah tak boleh angkat. Nampak ni ha? Macam mana nak sapu sini? Lu taklah baca lah. Nampak ni? Macam mana nak? Nak sapu macam mana? Oh ya, tak ya juga ya. Abang mu tak habis tanya. Dia telefon ustaz balik. Ustaz, isteri saya tangan dia tak boleh gerak ustaz. Jadi macam mana nak ambil wuduk ustaz? Boleh tak saya tolong ambilkan wuduk? Nampak tak tuan-tuan? Kita pun belajar. Boleh. Eh, macam mana saya nak ambil wuduk ustaz? Basahlah air mayang saya ustaz. Pakai sarung tangan. Tak tahu. Nampak tak tuan-tuan? Sebenarnya dia nak mengajar. Oh, pakai sarung tangan. Sarung tangan tu yang kain ke yang getah ustaz? Jangan ambil yang getah. Jangan ambil yang kain. Ambil yang getah. Kalau kain tak cium. Oh. Okey ustaz, kalau saya tak ambil wuduk ustaz, macam saya ambil kentuala dalam buka paip, kentuala tu saya basahkan dengan air paip, kemudian saya perah, saya ambil wuduk untuk isteri saya ustaz. Sah tak ustaz? Tak boleh, tak sah. Itu tidak memindahkan air. Itu mengelak. Hukum dia tak sah. Itu tak dikira wuduk. Oh. Ada pedah juga bini saya kena api saya. Banyak pedah dia. Masalah kita hari ni bila terbakar, kita maki dekat dapur tu. Celaka betul dapur ni. Kita salah dekat baju. Yang kamu gatal pakai baju masak-masak buat apa? Janganlah pakai baju. Bila tak terbakar, orang mengendap isteri dia daripada tingkat dapur, dia marah isteri dia pula. Abang, orang mengendap tadi abang, saya tak pakai baju pula. Yang kamu tak pakai, buat apa? Kata dia. Pakai salah, tak pakai salah. Jadi semua serba salah. Cubalah tuan-tuan faham. Sesuatu benda yang berlaku, mesti pengajaran. Motor tuan-tuan hilang, cukup sekali hilang. Lepas ni tuan-tuan, beli mangga besar-besar, rantai besar-besar, ikat kat tiang masjid. InsyaAllah tak hilang lah. Kasut tuan-tuan. Aku kalau kasut letak di sini lebur. Beli pedai ayam, mangga ayam, lekat di situ tuan-tuan. Hilang yang main kunci. Tuk jatuhlah jambang kunci. Oh, sudah tuan-tuan. Yang terakhir, membantu mendidik dengan sabar. Yang terakhir, aku sebelah ada sini ipuh hujung ni tuan-tuan. Yang terakhir, bila kita diuji, sebenarnya kita nak test. Adakah kita sabar atau tidak? Dan bila kita berjaya, Allah jamin. Innallaha ma'as sabirin. Tuan-tuan tak mahu ke Allah duduk dengan tuan-tuan? Kita bukan setakat nak namakan masjid kita masjid sabirin saja. Kalau masjid sabirin, masjid nak buat apa? Kalau nama saja sabirin. Tuan-tuan kena faham. As-sabirin maksudnya ialah orang-orang yang sabar. Masjid orang-orang yang sabar. Itu makna dia. Masjid orang-orang yang sabar. Tuan-tuan yang datang masjid ni kena jadi sabar. Aku kalau ke sebelah tak berhenti ke belah. Itu bukan sabirin. Itu tak sabar tu. Tok imam baca ayat panjang. Panjang gila imam malam ni. Dia boleh tengok jam tu. 9:30 baru 4 rakaat. Oh, tu panjang ni. Sabar. Kalau agak-agak panjang, duduk. Boleh semayang sunat tarawih duduk, cuma dapat pahala setengah daripada yang berdiri. Apa kita nak marah tok imam? Walaupun sihat, boleh duduk jika semayang sunat. Rasa malam besok separuh duduk. Setengah pahala pun setengah lah. Janji aku tak letih. Tak apa tuan-tuan, jangan marah. Biarkan dia orang nak duduk. Cuma yang duduk jangan bangga je. Gila. Itu pun penyakit juga. Ustaz, masalah dia ustaz. Saya duduk pun sakit ustaz dah. Tak boleh lipat kaki lama-lama ustaz. Diri pun tak boleh. Duduk lama-lama tak boleh. Baring. Dapat. Ngadap lambung kanan, mengadap kiblat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang berdiri tengok. Sakit ke kodoh ni? Tapi orang yang berdiri, yang semayang berbaring tadi dapat separuh orang yang semayang duduk. Mengumpat tidak juga. Mengata tidak juga. Islam bagi banyak pilihan untuk buat ibadah. Buat apa kita nak komplain? Buat apa kita nak marah? Serupalah orang tuduh saya macam-macam. Orang kata saya UMNO lah, tali baru UMNO lah, lalang lah, apalah, sampai halang saya ceramah. Tanya saya pun tidak, jumpa saya pun tidak, kenal saya pun tidak. Tuduh macam-macam dekat saya. Kamu kenal Ustaz Kazim? Entah. Habis tu kamu tahu mana? Orang cakap, pahala kamu semayang dapat kat saya. Berapa banyak orang hari ni tuduh saya bukan-bukan tuan-tuan. Padahal dia tak kenal pun saya. Saya mengajar satu tempat, naik lift tingkat 5. Tahan tingkat 5, lift berhenti. Udah ada orang dalam lift. Saya pakai kepiah bawa beg. Ustaz ke? Haa, mengajar tingkat 5. Oh, saya tingkat 7. Oh. Lama dah mengajar sini? Adalah 3-4 tahun. Apa, Ustaz Kasim kenal? Ah, kenal saya kata. Dia mengajar di masjid di kampung saya. Oh, di mana kampung? Dok. Oh. Sihat dia ya? Eh, rasa sihat lah kot. Tak ada cerita apa. Yang reba saya, dia sudah mengadap muka ke sini. Punya nak tergelak, tapi duk tahan. Saya mengaji dengan dia. Nampak sangat pembohong, tuan-tuan. Boleh dia kata saya mengaji dengan Ustaz Kazim. Kisalam dia lah kalau jumpa, insyaAllah. Yang saya ni siapa? Hang tidak kenal, hang mengaku pembohong. Fitnah. Tapi saya ni tuan-tuan sabar. Sebab nama saya pun Kazim. Orang yang marah, orang yang menahan marah di dalam hati. Sebab tu saya tak marah. Ada saya marah tuan-tuan, nuduh saya bukan-bukan. Tak ada. Saya tak marah. Sebab saya tahu pahala yang menuduh dapat kat saya. Saya senyum saja, bijak-bijak. Sebab tu tuan-tuan, jangan tuduh-tuduh. Dan bila tuan-tuan dituduh, tuan-tuan jadi sabar. Bila tuan-tuan difitnah, tuan-tuan jadi sabar. Benda dah biasa. Benda biasa orang tuduh saya macam-macam. Benda biasa. Tapi pahala datang. Pahala tetap dapat. Sebab tu bila diuji, sebenarnya kita semakin sabar. Semakin sabar. Kalau tuan-tuan jadi saya, rasa-rasa letak di atas jadi ustaz lah. Macam-macam mihnah, fitnah dan sebagainya jadi ustaz. Sedangkan saya rasa tuan-tuan, saya ni buat kerja untuk Islam. Jalan mengajar orang. Satu baru ni 2-3 tahun saya tak jumpa dengan makcik ni. Dia datang jumpa saya. Dia nampak tua dah ustaz ya. Saya ni muda lagi tuan-tuan. Mengaku pula. Betul lah muda lagi. Saya start berceramah 19 tahun umur saya. 19 campur dengan 18. Umur saya umur tahun. Muda lagi. Tapi tuan-tuan tengok macam 60. Pasal saya terlalu banyak berfikir. Terlalu banyak bercakap. Terlalu banyak merancang benda-benda. Berhadapan dengan fitnah, berhadapan dengan ujian. Tapi tuan-tuan takkan nampak wajah saya gelisah. Saya kata dah, yang gelisah Ahmad Jaiz saja. Gelisah tu Ahmad Jaiz tu. Saya tak ada gelisah, relax. Sebab saya tahu ujian itu mendidik saya ke arah kesabaran. Allah nak bagi satu benda yang besar sangat. Sekarang saya ada sekolah. Saya puas dengan sekolah saya. Saya seronok dengan sekolah saya. Saya sayang dengan pelajar-pelajar saya. Banyak-banyak ujian yang Allah Ta'ala bagi. Allah campakkan saya satu sekolah. Duduklah kamu mengajar di sekolah. Saya seronok tuan-tuan. Orang yang berkaki 6. Orang yang berkaki 4. Orang yang merangkak datang mengaji. Budak-budak datang belajar. Yang paling kecil 6 tahun. Yang paling tua 83 tahun. Kaki 4 pasal dia bertopang. Kaki 6 pasal dia bawa kaki 4 juga. 6 kaki dia tuan-tuan. Saya rasa lapang sebab dia pun datang mengaji. Saya rasa seronok. Ada budak yatim. Ada anak yatim. Saya rasa seronok sebab saya boleh buat. Macam-macam ujian orang bagi pada saya, Allah bagi pada saya. Bila saya sabar, Allah bagi. Daripada kecil, saya dah biasa hidup susah. Umur 8 bulan, bapak saya sudah mati. Saya anak bongsu daripada 7 adik-beradik. Kakak yang sulung 12 tahun. Saya umur 8 bulan, yang paling kecil. Bapak meninggal, jatuh. Aksiden lori. Mak saya janda. Nak besarkan 7 beradik, yang paling tua 12. Yang paling kecil 8 bulan. Saya dah biasa hidup kecil dalam keadaan susah. Jadi anak yatim. Biasa. Tapi saya tak pernah menangis pun saya jadi anak yatim. Seingat saya hari raya, saya tak pernah menangis nak baju raya. Sebab tu kalau saya ceramah pada anak-anak yatim, saya marah pada mereka. Kamu ada asrama 2 tingkat katil kamu. Ada lokal seorang satu. Makan minum free. Pakaian free. Yuran sekolah orang carikan. Beg sekolah orang belikan. Kamu tak pernah rasa susah bagi anak yatim. Tapi bila sebut ayah menangis, ayah menangis. Saya tak pernah nyimbang dengan ayah saya. Saya tak pernah cakap dengan ayah saya. Tapi saya tak pernah titiskan air mata untuk ayah saya. Sebab saya yatim. Saya tak pernah. Tidak. Merayu sana, merayu sini. Jadi macam Haji Bahril. Tolong kami. Nasib baik Piramli tipu. Bapak mertua dia. Yang cerita apa tu? 3 Abdul. Cuba jadi semangat anak-anak yatim. Ini nak jadikan kamu sabar dan Allah nak bagi kamu hebat. Saya bersyukur saya sebagai anak yatim. Sebab saya tak ada dosa dengan bapak saya. Saya tak pernah tengking. Saya tak pernah marah bapak saya. Saya tak pernah herdik bapak saya. Saya tak pernah maki bapak saya. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya dosa dengan bapak tidak ada di hari kiamat untuk disoal. Syukur pada Allah. Kan kita jadi kuat. Mudah-mudahan tuan-tuan, tazkirah kita pada malam ini membuka minda pada kita. Supaya lebih berlapang dada. Supaya lebih kita bertoleransi dalam beragama. Saling menghormat di antara satu sama lain. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang berhormat. Ya, saya seronok program kita di masjid ini yang berhormat-berhormat kita datang. Saya ni tuan-tuan tak kira lah. Yang berhormat belah sana pun panggil. Yang berhormat belah sini pun panggil saya. Dan saya sebagai penceramah, saya pergi. Saya berdakwah. Tapi yang saya tak seronok, bila yang berhormat panggil saya, demo resmi, demo balik. Ha, yang tu saya cukup tak seronok. Ini bukan saya nak puji YB Azmin ke YB Syari ke, bukan. Demo tunggu sampai habis. Yang saya pergi, saya dengan ini melaresmikan forum perdana. Ustaz, saya balik dulu ada mesyuarat. Mesyuarat apa pukul 9.10? Mesyuarat. Dengarlah. Itu saya serunsil. Dia nak suruh dia yang cakap. Bila kita cakap dia lari. Itu pun berakit juga tuan-tuan. Dia yang nak cakap pumpang-pumpang. Satu yang berhormat dulu je tuan-tuan. Sampai pukul 10 tak habis lagi cakap. Bila dah habis ni? Bila dia habis pukul 10 suku. Ustaz, saya ada high sikit saya nak balik lah. Orang duk tunggu daripada pukul 8.45. Pukul 10 suku baru nak dengar saya. Bila kita nak start dia belah-belah. Asyik kita belah, asyik dia belah kita start. Asyik kita start dia belah. Ini pun payah juga. Tuan-tuan, ini saya seronok tengok YB Azmin. Dulu program kita pun dia datang. YB apa nama Haji Syahri pun datang. Ini mudah-mudahan berdampinglah dengan rakyat. Jadilah orang yang sabar dengan kerenah rakyat. InsyaAllah Allah tinggikan derajat sebagai pemimpin. Kalau kita tak sabar dengan rakyat jadi pimpin, tak payahlah jadi pemimpin. Ya, berhadapan dengan rakyat ini pahalanya besar. Membantu orang, meringankan beban orang, pahalanya besar. Tetapi kalau kita lari daripada tanggungjawab, pahala balanya juga adalah besar. Banyak orang sebelum dapat kerusi, tiap-tiap hari baca ayat kerusi. Bila dah dapat kerusi, lebur ayat kerusi itu. Tak ke mana ayat kerusi dia, wallahualam. Jadi mudah-mudahan kita buatlah yang terbaik. Untuk Allah, ikhlaslah untuk agama. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Kata Allah dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-43. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Saya ni datang ke surau tuan-tuan ni, masjid tuan-tuan ni setahun sekali ke mak. Jadi tahun depan pula lah jumpa tuan-tuan ya. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada barisan nazir, barisan kepimpinan masjid, barisan jawatankuasa, saya ucapkan tahniah sebab tuan-tuan berjaya menghidupkan masjid tuan-tuan. Saya dengar masjid tuan-tuan ni kuliah maghrib, kuliah tazkirah, cukup ramai sambutan. Mudah-mudahan Allah memberkati semua penduduk di sini khususnya, dan semua jemaah-jemaah yang datang daripada luar mendapat keberkatan daripada masjid ini, dan elakkanlah daripada perpecahan dan pergaduhan sesama kita. Kerana perpecahan dan pergaduhan itulah yang akan merosakkan apa yang kita bina sekarang. Tuan-tuan yang bukan jatuh kuasa, bantulah setakat mana yang tuan-tuan boleh bantu. Jangan bantu dengan umpat dan keji. Bantulah dengan kata-kata yang baik. Mudah-mudahan memberi perangsang kepada mereka. Dengan kita bekerjasama tuan-tuan, insya-Allah kasih sayang akan turun. Penduduk di sini akan dapat rahmat Allah, jauh daripada pecah rumah, mencuri dada, hidugam dan sebagainya. Salah satu tempat yang mula-mula dinilai ialah masjid dan jemaah-jemaah di dalam masjid. Baik masjid, baik jemaahnya, maka baiklah persekitaran dia. Mudah-mudahan diampunkan dosa-dosa kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.